Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd hadirin kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu yang kami hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bertemu, berjumpa di Majelis Ta'lim. Dan ini adalah kenikmatan yang besar. Karena sebagai seorang muslim diwajibkan untuk talabul ilmi, belajar tentang agama kita. Satu tema yang kita angkat adalah setiap muslim harus mencintai Rasulullah. Ini tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari. Setiap muslim dan juga tentunya muslimah harus mencintai siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Yang pertama, beliau adalah utusannya Allah. Zat yang menciptakan kita semuanya. Yang memberikan rizki, makanan, minuman, harta benda kepada kita. Utusannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an Muhammadun Rasulullah. Muhammad yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya Allah. Yang menyampaikan ajaran-ajarannya Allah kepada kita. Beliau membimbing kita menuju siratal mustaqim. Itu Nabi kita. Disebutkan dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, wahai Rasul, adalah seorang yang pasti mampu membimbing manusia menuju siratal mustaqim. Ajarannya beliau, bimbingannya beliau mengarahkan kita untuk bisa berjalan di atas siratal mustaqim yang berujung meraih surga al-jannah. Yang kita harapkan, yang kita inginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan cara mentaati Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi kita mengatakan, "Man ata'ani daghala al-jannah." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani daghalan nar. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Sehingga bimbingan-bimbingan Nabi sangat kita butuhkan. Ajaran-ajaran beliau sangat kita butuhkan agar kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nabi kita yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling mulia. Hamba Allah yang paling mulia. Karena itu kita mencintai beliau. Dikarenakan beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Dari mana kita dari kaum muslimin? Mari kita perhatikan. Di dalam ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa. Ayat yang ke-165. Allah subhanahu wa ta'ala mengurutkan orang-orang yang mulia. Allah berfirman, "Wa may yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin." Lihat urutan manusia yang disebutkan dalam ayat ini. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka lah orang-orang yang bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka dari kalangan para nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, dan salihin, dan orang-orang saleh. Ayat ini kaum muslimin menerangkan jenjang manusia yang pertama rasul, kemudian nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, dan kemudian salih. Itulah jenjang kemuliaan manusia. Jenjang yang pertama adalah para rasul. Para rasul itu ada yang paling mulia. Di antara para rasul ada 5 rasul yang paling besar yang disilakan dengan ulul azmi. Rasul-rasul besar, utusan-utusan Allah, rasul-rasulnya Allah yang paling besar, umatnya paling besar, kemudian juga syariatnya yang paling besar dan paling banyak disebutkan kisahnya di dalam Al-Quran, disebut dengan ulul azmi minar rusul. Siapa saja kaitu kaum muslimin? Yang pertama secara zaman adalah Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini urutan secara zaman. Adapun urutan secara kemuliaan, Nabi kita orang yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, dan yang keempat serta yang kelima antara Nabi Nuh dan Isa alaihissalatu wassalam. Ini bisa dilihat dalam keterangan Asy-Syaikh Ibnu Taimin dalam syarah kepada kitab Lumatul Itiqad Al-Hadi ila Sabilur Rasyad. Nabi kita kaum muslimin orang yang paling Allah cintai, disebutkan dalam sebuah riwayat, "Inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalilan." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikanku sebagai khalil sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Apa itu khalil? Hamba yang paling Allah cintai. Sehingga secara mutlak Nabi kita adalah seorang hamba yang paling Allah cintai, paling utama, paling mulia dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, diantara dalil yang menunjukkan keutamaan Nabi kita, Nabi kita kaum muslimin adalah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dalam satu riwayat disebutkan awalu maithul jannah, beliau mengatakan kumtu inda babil jannah, aku berdiri di depan pintu surga. Fa astaftihu, kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu kepada malaikat yang menjaga pintu surga itu. Faqala al-khazin, berkata malaikat yang menjaga pintu surga itu, man anta, siapakah engkau? Faqultu Muhammad, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat penunggu pintu surga tadi mengatakan, bika umirtu walan aftau li ahadin qablak, aku diperintahkan untuk membukakan pintu ini adalah untukmu, dan belum pernah aku buka pintu surga ini untuk seorang pun sebelummu. Masya Allah, Nabi kita orang terdepan. Hadirin doa muslimin, di akhirat kelak semua nabi, semua rasul di belakang Nabi kita, semua umat di belakang Nabi kita, sampai pun Nabi Adam berada di belakang Nabi kita. Dalam hadis yang diriwayatkan, yang disebutkan Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahihul Jami', disebutkan hadis beliau mengatakan Adam faman dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah, Nabi Adam dan siapapun manusianya, siapapun orangnya, semuanya ada di belakangku kelak nanti di yaumul qiyamah. Ini menunjukkan Nabi kita adalah orang yang terbaik, termulia. Maka hendaknya setiap kita mencintai Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang berikutnya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi kita sebagai suri tauladan, sebagai contoh. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik, contoh yang terbaik bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan ridha Allah, bagi orang yang mengharapkan surga kelak di akhirat, dan bagi orang yang menginginkan ibadah kepada Allah dengan baik dan benar. contohnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang terbaik bagi kita, yang mendatangkan ridha Allah dan menyampaikan kita ke dalam surga, adalah Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ikhwan muslimin, Nabi kita orang yang terbaik. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, disebutkan dari hadith Anas ibn Malik radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi mengatakan kewajiban kita mencintai Rasul dengan kalimat la wallahi, beliau bersumpah walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahab ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Perhatikan hadits ini kaum muslimin. Nabi kita bersumpah demi zat yang tidak ada sesembahan kecuali Allah, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, yakni demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai aku, kata Nabi, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada manusia siapapun dia. Bahkan disebutkan dalam hadis Umar, sampai Nabi lebih dicintai oleh kita daripada diri kita sendiri. Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka marilah kita kaum muslimin mencintai Nabi kita sebesar-besarnya, mengagungkan Nabi kita, memuliakan Nabi kita, menghormati Nabi kita sebesar-besarnya. Kenapa ya kaum muslimin? Karena mencintai Rasul adalah bukti cinta kita kepada Allah. Mengikuti Rasul akan dicintai oleh Allah. Sebutkan dalam surat Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah berfirman, katakanlah olehmu wahai Nabi kepada manusia, jikalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yakni mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu, niscaya Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Sehingga mencintai Rasul sallallahu wasallam adalah perkara yang wajib. Itu sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Dan barang siapa yang mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai orang tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan berikutnya adalah tentang bagaimana caranya mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini pembahasan kita. Jawabannya ada pada makna kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita semuanya para bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an mengucapkan dua kalimat syahadah yang disebut dengan syahadatain. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada lima hal yang wajib kita penuhi karena kita bersaksi bahwasanya beliau adalah utusan Allah. Lima hal ini kaum muslimin adalah cara kita mewujudkan cinta kita kepada Rasul. Lima hal ini kaum muslimin cermati dengan baik, karena ini adalah konsekuensi dari kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Konsekuensinya ada lima. Dan ini adalah cara kita mengungkapkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tasdikuhu fima ahbar. Yang pertama, mempercayai semua berita-beritanya Rasul. Mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasul dalam ayat Al-Quran maupun dalam sabda-sabdanya, kita mempercayainya, meyakininya, membenarkan semua beritanya itu benar. Ini cara yang pertama. Suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam itu berbicara di hadapan para sahabat. Ala ta'manuni, apakah kalian tidak percaya kepadaku? Wa ana aminun man fis sama, padahal aku adalah seorang kepercayaannya Allah, zat yang ada di langit. Ya'tini khabarus sama'i sabahan wa masa'a, datang kepadaku berita-berita dari langit di waktu pagi hari maupun di waktu sore hari. Apa kalian tidak percaya kepadaku? Berita yang aku sampaikan bukan hasil surat kabar, bukan hasil nyomot di internet, bukan hasil manusia. Itu semua dari Allah. Itu semua berita-berita dari Allah. Nabi kita tidak pernah menambahi. Nabi kita tidak pernah menambahi sama sekali. Karena semua isi dalam Islam ini dari Allah berupa wahyu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasulullah berbicara dari hawa nafsu. Tidak pernah. Tak lain yang beliau bicarakan, yang beliau sampaikan, itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. disebutkan dalam ayat yang lainnya, in attabi'u illa ma yuha ilayya. In attabi'u, tidaklah aku mengikuti kecuali yang diwahyukan kepadaku. Karena itu, apa yang disampaikan dalam ayat Al-Quran, kita yakin itu benar. Apa yang disampaikan dalam hadis, selama itu hadis yang sahih, kita yakin itu benar. Dan harus dipercayai. Walaupun tidak masuk akal. Misal contohnya kaum muslimin Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan malam hari dari Mekah menuju Palestina. Dan di waktu itu tidak ada kendaraan yang bisa menyampaikan dari Mekah menuju Palestina dalam satu malam. Belum ada. Orang melakukan perjalanan sampai berhari-hari bahkan satu bulan untuk bisa menempuh perjalanan menaiki unta, kendaraan padang pasir yang jalannya tidak begitu cepat, jalannya pelan, harus melintasi kabilah demi kabilah, negeri demi negeri untuk bisa sampai ke Palestina, ke Baitul Maqdis. Nabi kita hanya satu malam menaiki buruq, kendaraan buruq. Kemudian di malam itu juga beliau naik ke Sidratul Muntaha, menembus line pertama 2, 3, sampai 7, sampai naik lagi sampai ketinggian yang tidak ada seorang pun bisa ke sana kecuali Nabi kita saja. Malaikat Jibril tertinggal dan tidak ikut serta naik ke Sidratul Muntaha. Mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Kemudian Allah menurunkan Nabi kita sampai di Mekah pada waktu sholat subuh. Dan itu adalah sholat pertama Nabi alaihissalatu wassalam. Hanya dalam tempo satu malam bisa menunaikan Isra dan Mi'raj. Ini tidak masuk akal, Pak. Orang musyrikin jahiliyah dari bangsa Arab di waktu itu mendengar kabar Rasulullah Isra dan Mi'raj langsung tidak percaya. Tidak mungkin, mustahil. Tetapi Abu Bakar Siddiq sebagai orang yang beriman, kalau Nabi berbicara begitu, aku percaya. Walaupun tidak masuk akal. Tetapi ternyata kaum muslimin di zaman kita, Mekah, Palestina hanya ditempuh 4 jam dengan pesawat. Atau 5 jam dengan pesawat. Dulu belum ada pesawat, orang mengatakan mustahil. Sekarang sudah ada teknologi yang begitu cepat. Masuk akal berarti. Adapun Mi'raj, itu adalah rahasia Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin manusia bisa naik ke atas sampai langit yang ketujuh. Hanya Nabi kita Rasulullah kuasa. Yang seperti ini harus kita percayai. Tidak harus masuk akal dulu baru percaya. Karena iman itu menuntut percaya. Walaupun tidak masuk akal. Panjenengan yakin, Pak? Ada berita dalam Al-Quran, manusia punya ruh. Yakin? Para bapak punya ruh, yakin tidak? Yakin, Pak? Pernah melihat? Di sebelah mana ruhnya? Di tangan? Di kaki? Atau di leher? Karena kadangkala kalau lehernya putus, nyawanya hilang. Tidak ada seorang pun yang mengerti tentang ruh. Itu rahasia Allah. Namun kita bisa percaya. Walaupun tidak bisa terlihat, tidak bisa nampak, tidak bisa dipegang. Tapi kita yakin kita punya roh. Sehingga percaya itu adalah bagian dari iman. Yang kedua, ikhwan muslimin, waktunya tinggal sedikit. Berapa menit? 12 menit. Ya. 15 menit. Karena ini 5, panjang pembahasannya, maka kita ringkas. Yang kedua, ta'atuhu fima amara. Cinta kita kepada Rasul kita wujudkan dengan mentaati perintah-perintah beliau. Ini perintahnya Rasul, baginda Rasulullah, nabi besar, junjungan kita, suri teladan kita. Maka tentunya kita menjalankan perintah-perintahnya. Kita mentaati perintah-perintahnya agar kita bisa mewujudkan cinta kita kepada Rasul dengan mentaati ajaran-ajarannya. Hadirin kaum muslimin, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mentaati Allah? Siapa yang bisa menjawab? Dipersilakan untuk pulang lebih kasih, Pak. Bagaimana kita mentaati Allah? Jawabannya ayat Al-Qur'an. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. May yuti'ir rasul, barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari wa Muslim, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalah dengan suara anak kecil, Pak. Tanpa mik bisa menjerit seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tolong itu ibunya di bersama ibunya. Sampai kapan tadi pembahasannya? Minum dulu. Nabi menyatakan dalam hadis yang sahih, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaatiku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man asani faqad asa Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, ini kepada Rasul, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Sinyai kaum muslimin, mari kita mentaati Nabi kita. Sebagai konsekuensi kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimana caranya mentaati beliau? Tentunya diawali dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Apa saja perintah-perintahnya, bagaimana cara melakukannya, kalau itu bilangan berapa bilangannya, kalau itu berkaitan dengan tempat, kalau itu berkaitan dengan waktu, kapan dan di mana, lakukan sesuai dengan yang diperintahkan. Yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wa zajara, meninggalkan dan menjauhi segala larangan-larangannya Rasul alaihi salatu wassalam. Larangan itu jauhi, karena larangan ini larangan baginda Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis dibawakan Imam Nawawi dalam Tabriyatus Salihin, Nabi kita bersabda, "Idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh, wa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu ma sata'tum." Apabila aku melarang, apabila aku melarang, maka jauhi itu, tinggalkan itu. Dan apabila aku memerintahkan, laksanakan itu semampu kalian. Hadirin yang kemuliakan, ini konsekuensi kita umatnya beliau. Beliau adalah Nabi kita yang Allah utus kepada kita. Tentunya ucapan-ucapannya, perintah dan larangannya, serta berita-berita beliau sangat kita agungkan, kita besarkan. Ini bagian dari cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Wujud cinta kita kepada Rasul adalah apa? Tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan menjalankan yang disyariatkannya. Tidak beribadah kecuali dengan melakukan yang dicontohkannya. Tidak boleh kita beribadah mengarang dari diri sendiri. Yang harus kita lakukan, karena beliau adalah Nabi kita, contoh beliau. Lakukan ajarannya beliau. Jangan kita melakukan yang tidak dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Cukup bagi kita Nabi. Sudah cukup bagi kita ajarannya Rasul yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, adalah ajaran dan bimbingan beliau. Yang kelima, yang kelima ikhwan muslimin, adalah wa alla yuqaddima qala ghairihi ala qali rasul. Yang kelima ini ikhwan muslimin sangat penting. Saya berikan porsi agak sampai azan isya. Kata beliau, alla yuqaddima, seorang muslim yang mencintai Rasulullah tidak boleh mendahulukan ucapan orang lain melebihi daripada ucapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusannya Allah, maka ucapan-ucapan beliau kita kedepankan, kita dahulukan, kita utamakan daripada ucapan manusia yang lain. Ucapan si A bagaimana? Coba cocokkan dengan ucapan Rasul. Kalau cocok dengan sabda Rasul, cocok dengan bimbingan Rasul, ucapannya si A kita terima. Tetapi coba dilihat, si A mengatakan ini dan itu. Padahal Rasulullah mengatakan yang lain. Ucapannya si A berbeda dengan sabda Rasul. Bertolak belakang dengan bimbingan Rasul. Maka mana yang harus kita terima? Ucapannya Rasul. Mana yang harus kita pegangi? Ucapannya Rasul. Mana yang harus kita lakukan? Sabdanya Rasul. Ucapan siapapun orangnya ditolak ketika menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami hadirin? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melampaui, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kalian melampaui Al-Quran. Al-Qurannya ditinggal, dia memegangi yang lain. Jangan kalian mendahului Rasul. Sabda Rasul ditinggal, engkau memegangi ucapan yang lain. Jangan. Al-Quran dan As-Sunnah wahyu dari Allah yang harus kita junjung tinggi-tinggi sebagai tolak ukur kebenaran adalah wahyu. Saya benar jikalau sesuai dengan wahyu. Anda benar jikalau sesuai dengan wahyu. Dia, mereka, dan siapapun orangnya benar jikalau sesuai dengan wahyu. Allah sebutkan dalam Al-Quran, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Al-haq itu adalah yang datang dari Rabbmu. Kebenaran itu adalah wahyu yang turun dari Allah. Kebenaran itu adalah syariat yang Allah syariatkan. Kebenaran itu adalah ajarannya Rasul yang diambil dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada beliau. Itulah kebenaran. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan sekali-kali engkau tertipu menganggap adanya kebenaran melebihi Al-Quran dan hadis. Anda tertipu. Atau bahkan dari mengatakan ini benar adapun wahyu itu salah. Anda tertipu. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang datang dari Allah berupa Al-Quran dan berupa hadis Nabi. Hadis Nabi kaum muslimin, sabda-sabda beliau, ucapan-ucapan beliau adalah wahyu. Sebutkan dalam hadis, inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Aku diberi oleh Allah Al-Quran dan yang semisal Al-Quran bersamanya. Sudah Maisha? Satu menit lagi? Ya, hadirin kaum muslimin, sehingga marilah kita mencintai Rasulullah dengan sebenar-benar mencintai dengan melakukan lima hal tadi. Yang pertama, mempercayai semua berita beliau, beliau mengamalkan perintah beliau, meninggalkan larangan beliau, dan tidak beribadah kecuali dengan yang disyariatkan, diajarkan, dicontohkan oleh beliau. Dan yang keempat adalah, yang kelima adalah, jangan mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa difahami. Bisa difahami ya Pak? Kami minta maaf agak cepat ngomongnya, kejar waktu lah.